bangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu kini segar kembali. Entah mengapa bunga anggrek yang kusayang ini tersenyum berdendang bila matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu. Setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang harapan hati. Hari bahagia menanti hati. Setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang harapan hati. Hari bahagia